Sang sendu tak selalu merakit luka. Ia juga mengisyaratkan bahagia. Seperti saat itu kala ku lihat dia menggandeng tanganmu dengan penuh mesra. Kepadamu dulu aku jatuh cinta, menanam asa bisa bersama sepanjang usia. Saat itu engkau di tepian kota, aku masih sendiri, kau sudah jadi miliknya. Terima kasih atas segala rasa, pada hari itu pun aku turut bahagia. Karena aku selalu tahu menyukaimu bukan berarti selalu memilikimu. Terima kasih atas segala rasa, pada hari itu pun aku turut bahagia. Karena aku selalu tahu menyukaimu bukan berarti selalu. Terima kasih atas segala rasa, pada hari itu pun aku turut bahagia. Karena aku selalu tahu menyukaimu bukan berarti selalu memilikimu. Terlambat dari waktu adalah karena ia terus berputar berbicara sederhana. Kita kembali bertemu di tepian kota, engkau sendiri lagi dan aku sudah berdua.